Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaylan faja'at bi rajulin farabathuhu bi sariyatin min sawari al-masjid al-hadith muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khaylan, pasukan berkuda. Iya. Mengutus pasukan berkuda. Faja'at bi rajulin. Maka pasukan ini pun datang membawa seorang lelaki. Ya, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan namanya yaitu Sumamah ibn Usan Al-Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu. Sumamah bin Usal ini adalah pimpinan Bani Hanifah, pimpinannya. Waktu itu dia ditangkap, dalam keadaan dia masih kafir. Ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengirim pasukan menangkapnya, maka pasukan ini pun datang membawanya. Para waquhu bi sariyatin min sawaril masjid. Maka pasukan tersebut mengikat Sumamah ini, yang waktu itu dia masih kafir, dia diikat di sebuah tiang dari tiang-tiang masjid. Ya. Al-hadis, hadisnya, kisahnya panjang ya. Ketika Sumamah diikat, Nabi SAW yang mendatangi Sumamah. Ya. Setiap kali Nabi berkata kepadanya, mendatanginya, ya, ma indaka ya Sumamah. Apa yang berada di sisimu wahai Sumamah? Ditawari padanya masuk Islam. Ya. Maka Sumamah berkata, kalau engkau membunuh saya, engkau membunuh orang yang punya darah. Dan maksudnya, pasti kabilahnya akan menuntut balas. Dan engkau, apabila ingin harta, engkau, apa namanya, dia adalah orang yang terpandang di tengah kaumnya. Ya, Nabi hanya tersenyum, kemudian meninggalkannya. Ya, selama 3 hari. Dan diperlakukan baik oleh para sahabat. Diberi makan, diberi minum. Dan Sumamah diikat di masjid. Di tiang masjid selama berapa? Selama 3 hari. Setelah 3 hari, Nabi berkata, lepaskan ikatannya. Kemudian Nabi berkata, pergilah engkau, engkau telah bebas. Maka Sumamah pun keluar dari masjid. Ya. Kemudian ia pergi mandi. Setelah itu ia masuk ke masjid dan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini kisah Sumamah, kisah Islamnya Sumamah bin Usal radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan hadis ini di pembahasan masjid. Dia menerangkan bahwa masjid itu ya, boleh diikat di dalamnya tawanan, walaupun tawanan itu adalah orang yang kafir. Ya. Dan untuk makna lebih detailnya, Al-Hafiz ingin menjelaskan makna ayat. Ya. Innamal musyrikuna najas, fala yaqrabul masjidal haram. Sungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati masjidil haram. Beliau ingin menerangkan bahwa kata najis di dalam ayat itu bukan najis fisik yang dimaksud. Bukan najis badannya, najis tubuhnya. Tapi yang diinginkan najis maknawi. Keyakinannya yang najis. Kesyirikannya adalah apa? Adalah najis. Adapun badannya bukan najis. Ya, karena itu diikat oleh para sahabat di masjid dan Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan. Iya. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh kaum musyrikin, iya, boleh ahlul kitab masuk ke masjid. Boleh ahlul kitab masuk ke masjid kalau ada keperluan. Iya. Mereka boleh masuk ke masjid kalau ada